kita mbati bareng-bareng ya Mas ya. Bismillah. Sing ana penyakite dilangi karo Gusti Allah. Sing lara ati ditambani karo Gusti Allah. Ube ati itu aduh lima pakaro nan pertamo baca Quran jalankan salat malam mangkat tigo go baca wanjo orang salat mangka ampe lai kuai mana lapar nan kalimo di kiamalam di papaya di antara sianan bisa mengeracokan insya Allah Allah kurabi Quran ada Ini dhewe nyenyuwun nang Gusti Allah nek ana masalah apa matur nang Gusti Allah insyaallah didani lan kuat amin ya rabbal alamin Gusti Pangeran bareng-bareng ngijabahi ngijabahi